بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه صلاة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadail As-Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang ke-13, yaitu di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang terdapat pada halaman 293 dengan nomor 6241, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraibin qala haddatsana Abu Usamah qala haun wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ابن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. Hadis yang sekarang adalah hadis yang sebelumnya dibawakan oleh Imam Muslim kembali tetapi dengan sanad yang lain. Di sini dia meriwayatkan dari beberapa orang guru. Yang pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang kedua Abu Usamah, yang ketiga Abdullah bin Numair, yang keempat Ishaq bin Ibrahim dari guru-guru mereka, dan guru-guru mereka nanti meriwayatkan semuanya dari Hisham bin Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullahu taala wa radhiya an abihi wa an jaddih. Ya. Sanadnya sama dari Hisham. Hisham ini anaknya Urwah. Ya. Ia meriwayatkan dari Urwah ayahnya, dan Urwah dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, mithlahu, ya. Seperti hadis sebelumnya. Apa hadis sebelumnya? Itu Aisyah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum meninggal dunia, yang saat itu dia menyandarkan dirinya ke dadanya dan dia mendengar dengan seksama apa yang diucapkan oleh mulutnya, yaitu Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafirli warhamni wa alhikni birrafiq. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah saya, ini doa Nabi, warhamni, rahmati saya, wa alhiqni birrafiq, dan pertemukanlah saya dengan kekasihku, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini realisasi dari berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah dua penawaran. Yang pertama hidup sampai hari kiamat, dan yang kedua meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Maka dia memilih untuk meninggal dunia, karena dia ingin segera untuk berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah doa Nabi, wa alhiqni birrafiq. Wa alhiqni birrafiq itu memohon untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan Aisyah, ya, saat-saat terakhir dari kehidupan Nabi, beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalnya pada giliran Aisyah. Kemudian sebelum-sebelumnya juga berada di rumah Aisyah, dan itu adalah giliran-giliran istri-istrinya yang lain. Dan beliau sebelum dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meminta izin kepada seluruh istrinya. Meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, dan semua mereka mengizinkan. Semua mereka mengizinkan dan merelakan bagian mereka karena melihat kesusahan Nabi untuk berpindah-pindah. Jangankan untuk pindah-pindah rumah, untuk berdiri saja tidak bisa, tidak bisa. Bahkan pingsan, kemudian sadar, pingsan lagi, dan dia diberi sakit panas atau demam panas oleh Allah, itu dua kali lipat yang dirasakan oleh orang biasa. Ya, rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi, beratnya demam panas yang diberikan kepada Nabi itu untuk dua kali lipat yang dirasakan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang kuat. Ya, sehingga Nabi SAW ketika demam panasnya tiba, maka dia pingsan, kemudian disirami, dikompres, dan seterusnya. Beberapa lama sadar lagi. Nah, kemudian begitulah seterusnya, ada beberapa hari beliau sakit parah dan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Dan kita harus memahami bahwa yang kita yakini bahwa Nabi SAW tidak akan mungkin berbuat zalim. Ya, Nabi SAW tidak akan mungkin berlaku tidak adil kepada istri-istrinya. Dan beliau adalah seorang suami yang paling adil kepada kepada semua istrinya. Adapun yang tidak bisa dia berbuat adil, karena itu bukan kemampuannya, adalah cinta. Adalah mengungkapkan rasa cinta, kelebihan cinta kepada salah satu dari mereka daripada yang lain, ini tidak bisa dilakukan oleh Nabi, atau tidak bisa Nabi berbuat adil. Karena ini adalah kecenderungan hati. Makanya dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, bila dikumpulkan semuanya, maka sanadnya hasan. Nabi mengatakan, Allahumma hadza qasami fima amlik. Ini menunjukkan bahwa dia adil. Ya. Inilah pembahagian tugas keadilan terhadap istri-istriku yang aku lakukan. Ya. Untuk apa yang dia bisa melakukan keadilan, maka dia berbuat adil dalam memberikan hak mereka, ya, malam-malam, hari-hari, itu seadil-adilnya. Bahkan perhatian juga seadil-adilnya, nafkah juga seadil-adilnya. Nafkah biologis, nafkah harta, nafkah apapun juga seadil-adilnya. Tidak ada sedikit pun Nabi membedakan di antara mereka. Adapun Nabi tentang masalah cinta, maka Nabi mengatakan, wala talumanni, ya, wala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, jangan engkau cela aku pada apa yang engkau kuasai sementara aku tidak bisa menguasainya. Karena masalah hati itu Allah yang menguasakan. Allah yang memberikan anugerah untuk cinta. Makanya ketika dia beralasan kepada Aisyah, kenapa begitu selalu dia menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah, Khadijah? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya, inni ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya saya dirizkikan cinta kepadanya. Jadi bukan karena dia, Allah yang memberinya rezeki untuk mencintai begitu besar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu juga Aisyah. Ya, begitu juga Aisyah. Allah yang memberinya rezeki di mana dia sangat mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini bukanlah kemampuan Nabi. Adapun yang bisa dia lakukan yang dibawa di atas atau di batas kemampuannya, maka dia sudah sempurna melakukan keadilan. Jadi ketika kita mempelajari hadis-hadis ini, ya, anggapan bahwa Nabi berlaku tidak adil, ini saya rasa kekeliruan pada kita. Jangankan Nabi SAW, kita juga demikian. Antara cinta kita kepada anak-anak kita, yang satu kepada yang lain berbeda. Walaupun nafkahnya sama, perhatiannya sama, tetapi cinta kita mungkin berbeda. Anak kita yang rajin beribadah, yang taat, yang susah dalam pendidikannya, yang patuh kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua, dengan anak yang lain tentu tidak akan mungkin kita berikan cinta yang sama. Tetapi perhatian mesti sama. Ya. Nafkah mesti sama. Nah, ini yang dimaksud dengan adil. Kalau yang tidak mampu dilakukan untuk berbuat adil, itu bukan keadilan. Ya. Karena dia tidak bisa memberikan keadilan dalam hal ini, karena memang dia direzekikan oleh Allah untuk lebih mencintai yang satu dari yang lain. Jadi ini tidak akan mungkin membuat di dalam hati kita ada celah untuk beranggapan bahwa Nabi tidak adil. Oh, Nabi tidak adil. Dia yang mengatakan bahwa ini yang saya bisa lakukan. Dan itu sudah sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Ya. Dan itu yang rasa cinta itu yang dituntut oleh istri-istrinya. Bagaimana pula dia memaksakan diri? Kan kata kita dalam hidup kehidupan sehari-hari, cinta tidak bisa dipaksa. Ya. Cinta tidak bisa dipaksa. Bagaimana pula kita memaksakan orang mencintai? Ya. Makanya dahulu di antara bentuk ilmu sihir itu adalah membuat orang yang tidak cinta jadi cinta. Ini pemaksaan. Dan ini kekeliruan dan penyimpangan yang luar biasa dalam agama. Jadi masalah apa yang kita pelajari, besarnya luapan cinta yang ada dalam hati Nabi kepada Aisyah, ini perkara kalbu. Ya. Dan Nabi tidak bisa membagi-baginya. Yang jelas Nabi sangat mencintai semua istrinya. Ya, tetapi tentu yang satu dengan lain berbeda. Makanya antara Zainab bintu Jahsin dengan Aisyah dengan istri-istri lain berbeda. Apalagi ketika kita dengarkan bagaimana Aisyah memuji-muji Zainab dengan mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang wanita pun yang begitu kuat agamanya, taat beribadah, banyak bersedekah. Ya. Inilah di antara penyebab-penyebab seseorang mencintai seseorang. Ya. Jadi ini bukan kemampuan Nabi untuk berbuat adil. Ya. Maka di sini tidaklah Nabi melakukan sebuah hal yang tercela. Lalu kita beranggapan Nabi tidak adil. Dia memang sebuah kenyataan. Dan kita tidak akan mungkin menurut Nabi tidak adil. Karena ini tidak mampu dilakukan oleh Nabi. Jadi tercelanya tidak adil ketika seseorang mampu untuk berbuat adil, tapi dia tidak berbuat adil. Dan tidak akan tercela ketika seseorang tidak mampu berbuat adil karena dia masalah hati yang Allah mengendalikannya. Maka dia mengatakan kepada Aisyah tadi, inni ruziktu hubbaha. Masanya rezeki. Allah yang menganugerahi. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menghasilkannya. Ya. Bukan kita yang menghasilkannya. Orang hidup bersama suaminya, ya, sekian lama, tetapi tetap juga tidak mencintainya. Tapi baktinya kepada suaminya luar biasa. Ya. Perannya sebagai seorang istri yang salihah luar biasa, sempurna. Tapi cinta juga tidak bisa diberikan. Dan tidak mutlak, ya, cinta itu memiliki. Ya. Tidak mutlak cinta itu memiliki. Sebagaimana kita mencintai ulama-ulama dahulu. Kita mencintai ulama-ulama sekarang, ahli ilmu, tapi tidak akan mungkin kita menguasai mereka lalu mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, ini yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa jangan sampai ketika kita mempelajari hadis ini, ketika Nabi SAW menampakkan bahwa dia sangat mencintai Aisyah, dia tercela. Nabi SAW tidak berbuat adil. Ini sesuatu yang tidak bisa Nabi SAW berbuat adil dalamnya, karena ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tadi sebagai bukti bahwa Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan Nabi sudah berbuat sempurna ketika dia bisa melakukan keadilan, dan tidak ada sedikit pun dia melebihkan yang satu dengan yang lainnya. masalah hari. Makanya ketika dia minta dirawat di rumah Aisyah, dia minta izin kepada semuanya. Karena semuanya punya hak. Ya, dan alhamdulillah semuanya, karena memang istri-istri Nabi manusia, wanita-wanita yang bertakwa, wanita-wanita yang salihah. Dan bahkan ketika Nabi menawarkan, kalau kalian memang ingin hidup senang di dunia, baik, saya akan ceraikan kalian. Ya. Kalian akan dicari oleh orang-orang banyak, oleh laki-laki yang banyak, yang berharta, yang punya kekayaan, untuk menikahi kalian karena kalian janda Nabi. Ya. Sebagaimana sekarang orang, ya, terkadang ada nilai tersendiri pada janda seorang ustadz, seorang yang punya kedudukan misalnya. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada istri-istrinya yang mereka meminta tambahan nafkah. Nabi SAW tidak bisa. Karena itu yang dimilikinya. Kalau memang kalian ingin lebih, maka saya siap memberikan kesenangan kepada kalian, tapi dengan cara menceraikan. Lihat bagaimana mereka benar-benar mencintai Nabi, memuliakan Nabi, ya, mengharapkan, merindukan untuk menjadi istri Nabi. Mereka memilih untuk susah hidup di dunia dan memilih Allah dan Rasulnya. Ya, memilih Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Kemudian ketika Saudah, yang memang dia yang tertua dari istri-istri Nabi, dan melihat bahwa Nabi SAW dalam hubungan apa, tidak lagi ada hasrat kepada beliau. Ya, dia khawatir Nabi SAW akan menceraikannya. Dan bisa saja menceraikan seorang istri. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, jadikan saya tetap sebagai istrimu, dan jatah saya, hari saya hibahkan kepada Aisyah. Ya, saya hibahkan kepada Aisyah. Karena dia tahu bagaimana besarnya cinta Nabi kepada Aisyah. Dan Nabi SAW menerima. Dan ini kecerdasan seorang wanita. Ya. Dia ingin nanti menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Karena kalau sudah diceraikan, maka di akhirat bukan jadi istri Nabi. Ya. Maka dia menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Walaupun bahagianya di dunia, dia relakan untuk didapatkan oleh istri Nabi yang lain. Ini yang perlu kita ketahui tentang masalah cinta Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bukan karena ketidakadilan, tetapi karena ini adalah kecenderungan hati yang kita tidak bisa memaksakan. Ya. Terkadang orang melihat pasangan suami istri, heran. Ini kamu kok bisa menerima si fulan jadi suamimu? Dari bentuk saja tidak sama. Ya. Dari bentuk saja tidak akan mungkin tidak kufu. Ya. Dari status sosial pun tidak kufu. Tapi ini yang namanya cinta. Ya. Yang namanya jodoh yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menikah pertama kali dengan jodoh, dengan cinta, bahkan berpacaran sekian lama, tiba-tiba beberapa bulan atau beberapa tahun menikah pisah. Ya, pisah. Karena mudah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan awalnya cinta kemudian benci. Karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, membolak-balikkannya. Ya, baik sekarang kita cinta, bisa jadi besok kita membencinya. Ini semuanya bahwa hati itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu kita lanjutkan hadis berikutnya 6242. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Sa'd ibn Ibrahim. Ini yang kemarin saya maksud Syu'bah, ya. Syu'bah yang menempuh perjalanan satu bulan untuk mencari hadis yang jarak antara dia dengan Nabi berkurang. Semakin pendek ini Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti. Seorang ulama dan pakar hadis yang terkenal. Dan dia bahkan menduduki tempat yang tinggi dalam keilmuan, dalam ilmu hadis. Ya, rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu asma'u annahu lan yamuta nabiyyun hatta yukhayyar baina ad-dunya wal akhirah. Kata Aisyah, aku pernah mendengar bahwa seorang nabi tidak akan meninggal sampai dia diberikan dua pilihan, dunia atau akhirat. Ya. Dunia atau akhirat, maksudnya seperti tadi yang kita sampaikan, dipilih untuk hidup lama atau meninggal dunia, atau cepat merasakan kehidupan akhirat. Ya. Itu yang ditawarkan kepada setiap nabi. Qalat, kata Aisyah, fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi. Ya. Wa akhadathu buhha. Dan saya mendengar, kata Aisyah, Nabi SAW ketika sakit yang membawanya kepada kematian, maksudnya sakit-sakit terakhir, wa akhadathu buhha. Ya, akhadathu buhha di sini. Ya. Aku mendengar beliau mengucapkan dengan suara yang terputus-putus, ya. Jadi karena mungkin suaranya seperti orang-orang yang tenaganya untuk berbicara sudah lemah. Jadi dia satu kata, ya. Itu yang dimaksud oleh Aisyah yang ketika dia mendengar ungkapan-ungkapan Nabi sebelum meninggal dunia. Apa yang dibaca oleh Nabi dengan suara terputus-putus? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Inilah pilihan Nabi ketika mungkin Allah memberikan penawaran untuk hidup lebih lama lagi dan bahkan untuk abadi sampai hari kiamat. Ya, dengan untuk meninggal dunia, dengan meninggal dunia. Maka dia memutuskan apa? Memutuskan pilihannya yaitu ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah, yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi. Para nabi tidak ada lagi kecuali beliau. Dan yang lainnya sudah meninggal dunia. Yang lainnya sudah meninggal dunia. Berarti dia memutuskan untuk bersama mereka. Ketika dia memutuskan untuk bersama mereka berarti memilih meninggal dunia. Ya. Was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Dan ini kebanyakannya sudah meninggal dunia. Was-suhada juga, walaupun setelah yang siddiqin suhada masih ada yang hidup di zaman Nabi SAW. Was-salihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman yang baik. Ya, maksudnya di akhirat. Ya, maksudnya di akhirat menjadi teman dan kumpulan yang baik di akhirat. Kalau sudah berkumpul dengan mereka berarti kita aman. Kita akan hidup dalam kebahagiaan. Dan ini dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan kebersamaan dengan orang-orang tersebut oleh Allah kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Karena pangkal surat ini, ayat ini, itu surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini diantara buah dari taat kepada Allah dan Rasulnya adalah nanti digabungkan oleh Allah bersama para nabi. Orang-orang siddiq. Orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka lah teman kumpulan yang baik nanti di akhirat. Ya, daripada dikumpulkan oleh Allah bersama Fir'aun, ya, Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Bagaimana cara untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka tadi? Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, jangan salat. Ya, jangan salat. Karena Nabi SAW mengatakan waman lam yuhafidh alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salat lima waktu maka nanti dia tidak memiliki burhan, dia tidak memiliki cahaya, dia tidak memiliki bukti keimanan, dan nanti dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya. Sementara untuk bisa bergabung dengan para nabi, dengan orang-orang yang siddiq, suhada, salihin, maka taati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya, salah satu buahnya yang luar biasa, hasil dan faedahnya yang luar biasa adalah nanti di akhirat bergabung dengan orang-orang yang baik. Dan sementara yang di sini maksudnya adalah Nabi memilih untuk meninggal dunia karena ditawarkan oleh Allah, lalu beliau memilih untuk segera berkumpul dengan pendahulu-pendahulunya dari orang-orang yang dari para nabi dan orang-orang siddiq, syuhada dan salihin yang telah mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di akhir-akhir hayat Nabi, bahkan beliau mengatakan qalat fadhanantuhu khayyara hina idzin, ketika saya mendengar dia membacakan ayat itu. Dan sebelumnya saya sudah tahu bahwa setiap nabi itu akan diberikan pilihan dua tadi, untuk hidup lama atau hidup meninggal cepat. Maka saya meyakini bahwa nabi, ketika saya mendengar dia membaca ayat tersebut, bahwa nabi memilih untuk meninggal dunia. Ya, memilih untuk meninggal dunia. Dan ini yang dikabarkan oleh nabi kepada para sahabatnya jauh sebelum sakit ini. Ada seorang hamba, dia berkumpul bersama persahabatnya, kemudian mengatakan, menceritakan ada tentang seorang hamba. Ada seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah dua pilihan, untuk hidup abadi atau untuk segera meninggal dunia. Maka hamba itu memilih untuk meninggal dunia. Abu Bakar menangis. Ya, Abu Bakar menangis. Fidaka abi wa ummi. Dia menangis sejadi-jadinya karena dia tahu makna dari ucapan Nabi SAW tersebut. Bahwa Nabi secara tidak langsung mengabarkan bahwa dia ya tidak lama lagi meninggal dunia. Ya. Tidak lama lagi meninggal dunia karena dia mengabarkan bahwa hamba tersebut telah memilih untuk segera meninggal dunia. Ya. Maka itu dipahami oleh Abu Bakar Siddiq sehingga dia menangis karena dia merasa akan berpisah dengan nabinya. Ya, yang orang yang sangat dicintainya di muka bumi ini. Dan bagaimana besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi, lihat sejarah atau baca biografinya. Orang yang tidak kenal Abu Bakar mungkin yang tidak mengetahui betapa besarnya cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW. Dari sisi kecintaan, dari sisi ketakwaan dan pertolongan, pembelaan terhadap Nabi luar biasa. Tidak akan ada yang menandinginya. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, tidak ada harta seorang pun yang banyak faedahnya kepada saya melebihi harta Abu Bakar. Ya. Yang banyak manfaat, banyak perannya, banyak andilnya dalam perjuangan dakwah Nabi melebihi harta Abu Bakar. Karena semuanya yang dimiliki untuk Nabi. Anaknya yang dimilikinya untuk membela Nabi. Kita coba baca sejarah hijrah. Ya. Baca itu dan ambil pelajarannya. Luar biasa. Abu Bakar seakan-akan memberikan semua yang dimiliki untuk Nabi. Ya. Bahkan yang berperan besar ketika perjalanan umrah itu adalah keluarga Abu Bakar. Harta Abu Bakar. Ya. Anaknya Asma bintu Abu Bakar. Anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau sendiri, hartanya, dan bahkan beliau ya, menunda-nunda untuk berangkat karena semua sudah mulai berangkat. Kecuali keluarga dia, kecuali keluarga Nabi sebagian. Dan Ali bin Abi Thalib, dia menunda-nunda dan selalu minta, ya Rasulullah, as-suhbah, as-suhbah. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan saya temanmu. Pilih saya menjadi menemani untuk menemani. Menemanimu, karena Nabi SAW belum hijrah selama Allah tidak memberikan perintah atau izin untuk umrah, untuk hijrah. Maka ketika hijrah, izin untuk hijrah itu turun, maka Nabi SAW langsung mengabarkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar paham bahwa Nabi SAW menginginkan dia sebagai temannya. Dan temannya, pertemanan mereka berdua diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ketika mereka berdua di dalam gua. Ya. Dan ini abadi sampai hari ini dibaca oleh orang. Ya. Ketika Allah mengatakan, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. Ya. Dalam surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari. Dia, maksudnya Nabi, satu dari dua orang ketika mereka berdua di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, ketika dia, yang diceritakan oleh Allah di sini Nabi, ketika dia mengatakan kepada sahabatnya. Allah yang menyatakan bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Jangan engkau bersedih, Jangan khawatir, jangan cemas, karena Allah bersama kita. Ya. Yang khawatir, Abu Bakar sangat mengkhawatirkan Nabi. Ya. Sangat mengkhawatirkan Nabi. Makanya ketika dia melihat kaki tentara-tentara Quraisy yang sudah ada di depan mulut gua, dia mengatakan lau dalam Sahih Bukhari, abasara ahadukum ahaduhum ila rijlihi, lau nazara ahadukum ila rijlihi la absarana. Andai kata satu saja dari pasukan yang ada di depan gua itu melihat ke bawah, ke kakinya, maka kita sudah pasti dilihat oleh mereka. Tidak ada yang menghalangi. Sementara pintu gua kan ke bawah. Mulut gua itu turunnya ke bawah. Melihat ke bawah saja mereka sudah akan melihat. Dan tidak terlalu dalam. Walaupun saya tidak sampai ke sana. Tapi kita melihat gambarnya. Ya, tidak terlalu dalam. Dan sekarang mudah sekali untuk melihatnya. Karena YouTube sudah ada. Orang-orang yang ke sana untuk membuat vlog-vlog ada. Ya, sehingga kita memberikan manfaat juga. Ya. Bagaimana bentuk gua sur tersebut yang sangat tinggi. Untuk proses naik ke atas saja itu berjam-jam. Ya, berjam-jam. Itu yang ditempuh oleh Nabi di malam hari bersama Abu Bakar. Sampai di sana bersembunyi, dikejar sampai pasukan ke sana, dan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka berdua. Sebagaimana Allah melindungi Nabi ketika keluar dari rumahnya. Pasukan sudah mengepungnya dan mereka dalam kesiagaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengantuk apalagi tertidur. Siaga, benar-benar siaga, tetapi mereka tidak melihat Nabi keluar. Karena Allah yang melindungi Nabinya. Faqad nasarahu Allah. Allah telah membela dan melindungi, menjaga, menolong Nabinya. Ya. Nah, ini yang luar biasa dari hubungan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka bukan berarti tidak sudah meninggal, sudah habis. Orang-orang yang siddiq, yang saleh, yang suhada, tidak. Tetapi sebelum Nabi SAW banyak orang-orang yang siddiq, yang suhada dan saleh dari para nabi, dari pengikut-pengikut para nabi. Maka Nabi menetapkan pilihannya bahwa dia memilih untuk segera meninggal dengan membaca ayat itu. Jadi ayat itu sebagai tanda bagi Aisyah bahwa Nabi memilih pilihan yang kedua, yaitu meninggal dunia dan tidak menginginkan hidup lama. Karena bagi orang yang beriman, ya, apalagi melihat perubahan-perubahan, banyaknya orang-orang yang bermaksiat tidak terlalu menyenangi hidup di dunia ini. Ya. Andai kata tidak ada ketaatan, tidak ada Al-Quran, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada orang-orang yang bertakwa, yang menjadi teman untuk melakukan amal soleh, mungkin mereka tidak akan sanggup hidup di dunia. Melihat penyimpangan-penyimpangan, banyaknya dosa dan maksiat. Jadi mereka mungkin tidak terlalu menginginkan untuk hidup lama di dunia. Tetapi karena adanya momentum-momentum ketaatan, adanya Al-Quran, adanya orang-orang yang beriman, mereka makin ingin untuk bersama, maka mereka menyenangi hidup untuk hidup di dunia. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Hadis berikutnya 6243. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا وكيع قال هاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم dari سعد بن إبراهيم sampai kepada Aisyah sama dengan sanad yang sebelumnya. Sa'ad dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Bunyi hadisnya sama, mithlahu maksudnya sama dengan hadis sebelumnya. Baik, kita lanjutkan 6244. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth ibn Sa'ad qala haddatsani abi an jaddi. Ini Ini keluarga yang luar biasa ya. Cucu seseorang meriwayatkan dari ayahnya dan ayahnya meriwayatkan dari ayahnya. Ya, Abdul Malik ibnu Shu'aib ibnu Layth ibnu Sa'ad. Abdul Malik ini gurunya Imam Muslim, meriwayatkan dari ayahnya Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya Layth ibnu Sa'ad al-Misri. Layth ibnu Sa'ad al-Misri. Ya. Abdul Malik ibnu Shu'aib ibnu Layth ibnu Sa'ad. Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya Al-Layth ibnu Sa'ad. Itu yang disebut dengan di sini kakeknya, jaddi. Qala haddathani Uqail ibnu Khalid qala qala ibnu Shihab akhbarani Sa'id ibnu Musayyab. Ya. Tadi Sa'ad ibnu Ibrahim, yang sekarang adalah Sa'id Ibrahim dari Urwah. Sekarang Ibnu Shihab dari Sa'id Ibnu Musayyab dan Urwah. Ya. Ibnu Shihab memiliki dua guru, yang pertama Sa'id Ibnu Musayyab, yang kedua Urwah Ibnu Zubair. Ya, radhiyallahu rahimahullahu taala. Fi rijalin min ahli al-ilmi, bersama beberapa orang lain dari ulama-ulama sezaman dengan Sa'id Ibnu Musayyab. Ini pemimpin-pemimpin tabi'in. Ini tokoh-tokoh terkemuka dari generasi tabi'in, murid-murid para sahabat. Sa'id bin Musayyab, Ruwah bin Zubair, ya, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim Al-Taymi, dan yang lain-lainnya, ya. Yang lain-lainnya, ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ya, bahwa Aisyah istri Nabi berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa sahihun lam yuqbat, wa huwa sahih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia dalam keadaan sehat. Ya. Masih dalam keadaan sehat, dia mengatakan innahu lam yuqbat nabiyyun qattu hatta yura maq'aduhu fil jannah. Ya. Thumma yukhayyar. Kata Nabi, sesungguhnya seorang Nabi tidak akan dicabut nyawanya atau tidak akan meninggal dunia sampai dia diperlihatkan, ya, sampai dia diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya, jadi sebelum meninggal dia diperlihatkan, ini tempatmu di surga. Ya. Nah, setelah diperlihatkan tempatnya di surga, lalu disuruh memilih. Mau hidup lama atau mau surga? Ya. Jadi setiap ketika hendak tiba ajalnya, maka diberikan dua pilihan tersebut. Setelah diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, setelah diperlihatkan tempatnya di surga, baru diberikan dia pilihan untuk hidup abadi atau meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, dia akan menikmatinya. Akan menikmati apa yang di surga, walaupun tidak memasuki, tapi dia akan merasakan, akan diperlihatkan setiap pagi, setiap waktu di alam barzah tempatnya di surga, dan bahkan dibawakan hawa surga kepadanya. Kalau di dunia tidak, di dunia segala cobaan dan ujian. Ya. Nah, makanya qalat Aisyah, ketika terjadi itu pada Nabi, Aisyah berkata, falamma nazala bi Rasulillah SAW wa ra'suhu ala fakhidhi, dan ketika turun saat-saat yang seperti itu kepada Nabi, sementara kepalanya berada di atas paha saya. Ya, kepalanya berada di atas paha saya. Wushiya alaihi sa'ah. Nabi SAW pingsan beberapa saat. Beberapa saat ini lama. Ya. Beberapa saat ini maksudnya lama. Satu saat maksudnya lama. Thumma afaq. Kemudian dia sadar. Fa askhasa basarahu ila saqfi. Kemudian dia tatapkan matanya ke langit atau ke atap rumah. Thumma qal, lalu dia berkata dengan dalam di saat memandang ke atas, dia mengatakan Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, saya memilih, ya, dekat dengan al-a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memilih kematian. Memilih kematian. Sama dengan ketika dia membaca ma'alladzina an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin. Ya, maka dia di sini mengatakan Allahumma rafiqal a'la. Banyak tanda-tanda. Di antaranya doa ini, dan Aisyah memahami berdasarkan hadis yang lama, jauh dari hal ini lagi, karena Nabi masih sehat-sehatnya. Dia mengatakan tidak seorang Nabi pun meninggal dunia kecuali dia diperlihatkan terlebih dahulu surga, kemudian dibuat pilihan. Mau hidup lama di dunia atau mau merasakan surga. Maka mereka semuanya memilih untuk meninggal dunia. Dan itu yang dilakukan Nabi, maka beliau mengatakan Allahumma rafiqal a'la. Maksudnya tetap memilih untuk meninggal dunia. Qalat Aisyah, qultu idzan la yakhtaruna. Kata Aisyah, saya berbicara ketika itu atau berucap, jadi beliau tidak memilih untuk bersama kita. Maksudnya bersama istri-istrinya, bersama sahabat-sahabatnya, dia lebih memilih untuk cepat bersama Allah. Ar-Rafiq al-A'la, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mendahulukan pilihan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala? Memilih manusia daripada Allah, dari orang-orang yang beriman. Tentu Nabi SAW akan lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan, "Idzan la yakhtaruna." Jadi Nabi tidak memilih untuk bersama kita. Qalat Aisyah, "Wa araftu al-hadits alladhi kana yuhaddisuna bihi wa huwa sahih." Dan saat itulah teringat oleh saya hadis yang pernah dia sampaikan ketika dia masih sehat. Apa? Bahwa tidak seorang pun Nabi meninggal dunia kecuali mendapatkan pilihan tadi. Ya. Wa huwa sahihun fi qawli innahu lam yuqbat nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Qalat Aisyah, fa kanat tilka akhiru kalimatin takallama biha Rasulullah SAW. Kata Aisyah, itulah kata-kata terakhir yang aku dengar dari Nabi SAW. Apa kata-kata terakhirnya? Allahumma rafiqal a'la. Ya. Qauluhu Allahumma rafiqal a'la. Itu ucapan terakhir yang didengar oleh Aisyah dari mulut Nabi SAW, yaitu memutuskan untuk segera dekat dengan Allah Jalla fi'ula setelah kematian. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Saya ingin sampai kepada halaman yang kosong. Ada halaman kosong di sana. Coba lihat satu lagi. Ada halaman kosong, tidak ada apa-apa. Halaman 298. Ada? Atau yang saya saja yang kosong? Kosong kan? 298 ada? Berarti saya yang kosong. Putih, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Ada yang sama dengan saya? Yang sama saya kasih hadiah. Nah. Ya, saya heran. Akhirnya saya, memang halamannya seharusnya ada, tetapi kosong, putih. Tetapi setelah saya tulis, dia ada. Saya tulis hadisnya lagi dengan tulisan tangan. Ya. Saya ingin sampai ke hadis itu, dan sekarang kita lanjutkan 6245. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, wa haddathana Abdu bin Humaid, kilahuma an Abi Nu'aym, qala Abdun haddathana Abu Nu'aym, qala haddathana Abdul Wahid ibn Ayman, qala haddathani ibn Abi Mulaikata an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyata radhiyallahu ta'ala an. Al-Qasim bin Muhammad juga kemenakannya Aisyah. Muhammad itu saudaranya, Muhammad bin Abi Bakar. Ya, Muhammad ibn Abi Bakar. Ya. Sama dengan Urwah, tetapi dari saudara perempuannya, kalau ini dari saudara laki-lakinya. Ya. Ya. Bahkan Muhammad ini adalah saudara kandung Aisyah. Sementara Asma bukan saudara kandungnya. Seayah, ya. Asma bukan seibu. Dia hanya seayah. Sementara Muhammad bin Abu Bakar saudara kandungnya, seayah seibu. Beliau yang membawa Aisyah untuk umrah ketika haji wada, Muhammad bin Abu Bakar. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah sallam idza kharaja fi safarin aqra'a baina nisa'ihi." Ya. Fatarat al-Qur'an ala Aisyah wa Hafsah. Kata Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW bila mana hendak atau hendak keluar untuk safar, maka dia mengundi antara istri-istrinya untuk membawa mereka sebagian, tidak mungkin semuanya. Maka dibuatlah undian, maka keluarlah undian ya, nama Aisyah dan Hafsah. Aisyah bintu Abi Bakar dan Hafsah bintu Umar. Dua wanita ini sangat dibenci oleh orang Syiah Rafidah. Ya. Kedua-duanya adalah anak orang yang paling mereka benci. Dua berhala Quraisy yaitu Umar dan Abu Bakar. Ya. Ya. Jadi keluar nama dua istri Nabi ini, Aisyah dan Hafsah. Fakharajata ma'ahu jami'an. Maka mereka berdua pun keluar bersama Nabi dalam safar tersebut. Wa kana Rasulullah SAW idha kana billayl. Adalah Nabi SAW bila mana tiba malam hari. Ya. Sara ma'a Aisyah yatahaddath ma'aha. Jadi dia sengaja untuk berjalan berdampingan dengan Aisyah. Berjalan berdampingan dengan Aisyah kalau malam hari. Biasalah karena gelap kan, maka mendapatkan kesempatan untuk berdua-duaan dengan istrinya. Jangan berduaan dengan wanita-wanita lain. Ya, berduaan dengan salah satu istrinya dan tentu yang paling yang sangat dicintainya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Afsa ini seringkali terjadi antara beliau dengan Aisyah ya. Antara banyak kejadian-kejadian yang menarik. Salah satunya yang sekarang ini, jadi Nabi menyempatkan dalam perjalanan itu kalau malam hari berduaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, berjalan Aisyah di atas kendaraannya, dia di atas kendaraannya dan bercerita berdua, saling berbicara ya. Faqalat Hafsah li Aisyah. Maka Hafsah mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailata ba'iri wa arkabu ma'iraki." Malam nanti, karena dua malam atau satu malam sebelumnya Nabi SAW tahu mana kendaraan Aisyah, maka dia mendekati kendaraan tersebut dan mereka berduaan. Sebelum malam berikutnya tiba, Hafsah mengatakan kepada Aisyah, "Malam ini saya naik di atas kendaraanmu dan kamu naik di atas kendaraan saya." Ya. Dan mereka bersepakat, "Saya naik ke atas kendaraanmu dan kamu naik ke atas kendaraan saya." Ya. Fatandurina wa andur. Nanti apa yang akan terjadi kita akan tunggu. Kamu menunggu dan saya tunggu. Ya, apa yang akan terjadi nanti malam? Apakah seperti biasa atau Nabi mengenal kamu? Ya, kan malam gelap. Nabi kalau tidak mengenal kendaraannya akan mengenal wanita, mengenal siapa wanita? Ya. Qalat bala. Aisyah menyetujui. Taktik Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Faraqibat Aisyatu ala ba'iri Hafsah. Maka Aisyah menunggangi kendaraan Hafsah dan sebaliknya. Waraqibat Hafsah ala ba'iri Aisyah. Faja'a Rasulullah sallam ila jamali Aisyah. Maka Nabi SAW malam berikutnya mendekati untanya Aisyah. Ya, wa alaihi Hafsah, yang mana di atasnya adalah Hafsah. Ya. Fasallama thumma sara ma'aha hatta nazalu. Dan seperti biasa mereka bercerita, Nabi SAW seakan-akan menganggap itu adalah Aisyah. Ya. Berjalan lama kemudian mereka pun istirahat. Faftaqadathu Aisyah. Maka Aisyah kehilangan Nabi. Ya. Malam itu kehilangan karena Nabi bersama Hafsah ketika itu. Faftaqadathu Aisyah tu faghorat. Maka dia pun cemburu. Ini senjata makan tuan. Ya. Dia setuju dengan usulan Hafsah dan dia tidak paham akan maksud Hafsah. Ya. Ya, ternyata Nabi SAW bersamanya dan mereka sampai Aisyah tidak lagi melihat mereka berdua. Falamma nazalu ja'alat taj'alu rijlaha bainal idhir wa taqul. Ketika mereka singgah besok harinya, maka Aisyah meletakkan kakinya di atas idhir, salah satu tanamannya. Wa taqul ya rabbi sallit alayya aqraban. Ya, ini anak kecil ya. Dia saking kesalnya dan saking cemburunya dia mengatakan, diletakkannya di kakinya di semak-semak, kemudian mengatakan, "Ya Allah, datangkan kalajengking dan sengatkan ke kaki saya." Ya. Dia berdoa seperti itu, "Sallit alayya aqraban aw hayya," atau ular, "Taldaguni ya rasulak wa la astati an aqula lahu syai'an." Ya. Dia karena marah, karena kesal, sampai dia melakukan tindakan tadi. Di hadapan Nabi, di hadapan mereka semua, Hafsah juga, Ya, dia letakkan. Terkadang kan orang ingin mencelakakan dirinya agar agar orang yang mencintainya sayang dan khawatir kepadanya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kakinya dimasukkan ke semak, ya Allah, datangkan kalajengking atau ular agar menyengat kaki saya. Ya, sementara Nabi dia mengatakan mengadukan nabinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berduaan tadi malam dengan Hafsah radhiyallahu anha. La astati'u an aqula lahu syai'an. Dia berbuat saya tidak mampu mengatakan apa-apa kepadanya. Ya. Inilah sifat kekanak-kanakan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi SAW menyadarinya dan istri-istri Nabi pun menyadarinya. Istri nabi-nabi yang lain pun menyadarinya, faktor usia ya, dan bahkan dia seperti yang telah kita pelajari bermain-main masih dengan anak-anak sebayanya umur 15 tahun, 16 tahun ya, masih sifatnya anak-anak. Dan bahkan kita umur segitu masih di bawah umur. Kemarin saya katakan bahwa sekarang ini masyarakat umum menikahnya di atas 23 tahun anak-anak perempuan. Kalau sudah belasan tahun itu masih dianggap masih anak-anak. Sementara Aisyah umur 9 tahun. Ya, tentu sifatnya masih kekanak-kanakan dan itu yang disadari dan dimaklumi oleh Nabi dan juga istri-istri Nabi yang lainnya. Mereka berhadapan dengan Aisyah itu bukan seperti berhadapan dengan orang yang sudah dewasa ataupun sudah tua. Jadi mereka memahami dan itu lihat bagaimana dia meletakkan kaki di semak dan meminta untuk disengat. Ini menunjukkan bahwa dia masih kekanak-kanakan tetapi ilmu agamanya, ketakwaannya kepada Allah luar biasa. Tapi sifatnya untuk membuktikan cintanya kepada Nabi, ya seperti itu. Ya. Dan ini hadis menunjukkan juga keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis setelahnya 6246. Ya, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab qala hadatsana Sulaiman yakni bin Bilal an Abdullah bin Abdurrahman an Anas bin Malik. Ini yang baru ya, yang sebelum-sebelumnya adalah hadis Aisyah, yang sekarang adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, saya mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti kelebihan dan keutamaan bubur dari makanan-makanan yang lain. Bubur ini campuran dari yang lezat-lezat ya. Ya. Ada dagingnya, ada sayur-sayurnya, ada gandumnya, ada kuahnya, ada kaldunya. Ini luar biasa dan ketika disantap pun tidak merepotkan. Dia tinggal ditelan ya. Tidak perlu dikunyah. Ini juga menunjukkan bahwa dia makanan istimewa di masa dahulu. Makanya kelebihan Aisyah dari yang lain seperti kelebihan bubur daripada makanan yang lain. Setelahnya dengan nomor 6247 ya. 6247. Di situ nomornya 6250 ya. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah wa Ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nuna bin Ja'far qala ha'un wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni bin Muhammad kilahuma an Abdullah bin Abdurrahman an Anas ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Jadi hadis yang tadi dibawakan kembali dengan sanad yang lain, kemudian walaysa fi hadithihima sami'tu Rasulullah sallam wa fi hadith Ismail annahu sami'a Anas. Ini hanya sekedar sesuatu yang lain di sanadnya, sementara bunyi hadisnya sama, yaitu Anas mendengar Nabi SAW bersabda keutamaan Aisyah dari yang lain-lainnya seperti keutamaan bubur dari makanan-makanan yang lain. Dan ini tentu menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan serta keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ya. Ini yang menunjukkan pekerjaan manusia. Ya. Dia ada pada saya mungkin ketika kopiannya atau percetakannya ketika dicetak ini tidak tercetak. Ini tidak tercetak. Sehingga dia kosong dan ini banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab cetakan. Ya. Kita seringkali makanya dalam hal ini kalau adab membaca Maka untuk lembaran seperti ini ditulis ini di dalam ini bayat, ada kosong. Bayat itu istilahnya kosong. Ini seringkali kita dapatkan ketika membaca manuskrip. Itu kitab-kitab dalam bentuk tulisan tangan. Karena sudah tua, al manuskrip yang sudah terlalu tua, jadi tulisan tangan itu sudah mulai memudar. Terkadang saking pudarnya tinggal putih saja. Ada sedikit titik-titik. Dan ini banyak kita temukan. Saya ketika meneliti salah satu kitabnya, ya, ada beberapa halaman yang sebagian tulisannya itu sudah putih semuanya. Padahal ada ungkapannya. Bagaimana kita menunjukkan itu ada dari eksemplar yang lain? Ya, seperti yang sekarang ini, di saya tidak ada, di yang lain ada. Ya. Di yang lain ada, di cetakan yang lain. Nah, jadi ini suatu hal yang biasa ketika kita membaca kitab. Akan kita temukan keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan saya memang sengaja untuk menulis hadis ini agar dia kembali hadis yang tersisa. Karena ada hadis 6247 itu tidak ada. Berarti tidak ada dalam cetakan ini dan saya tambahkan. Dan di bawahnya saya tambahkan catatan-catatan yang saya dapatkan dari kitab-kitab yang lain. Bukan sarah ya. Ya, catatan berbahasa Arab yang saya dapatkan dari kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentang hadis-hadis yang berkenaan. Tersisa berapa hadis? 1 2 3 4. Ya, cukup banyak dan mungkin tidak cukup untuk kita baca. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sisa hadis tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha ini untuk melanjutkan ke bab berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.